curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha 104,2 Yes Radio. Kebanggaan Cilacap. Adalah ya, ketemu karo nyong maning kaki samede nang areng acara curan mor, curan perasaan dan humor. Adalah sing jenenge wong anggar mari ngendi-ngendi kowe kudune ngati-ati yo Kang, kowe terutama jajune kowe ya, anggar mari dipapan rasane jane kadar kemari wagean be kudu masih dembyeng-dembyeng. Ini nganggo ati-ati ngantek Kang, sura lemah. Digandeng harus sandalesan gawe mbok ilang jare mung masyaallah. Kowe marasi ngger kaya kowe carane yo. Pirang-pirang jambret jaman siki, pirang-pirang rampok jaman siki, jan kudu ngati-ati temenan yakin, kudu ngati-ati temenan yakin. Minane ana dulure nyong. Anene Darmasih kowe ya dolan maring pasar Sangkal Putung lah barang kudu nganah, ana ndomongen bojone ora ngandel. Ana ora sing nganggo gendang kalung nganting-nganting ana giwang, karo suweng ora ngandel. Wis nganggo anting-anting, nganggo suweng. Uli nganggo kalung bandula bot banget, kena gulunar tugel. Akhirnya penjajal ketetenan gue, kena jambret dari pasar Sangkal Putung. Darmasih tulung-tulung. Tidiki banyak aja ngapa yuk. Nes, gue ngotar, ngotar. Tolong jambret, jambret, jambret, jambret, jambret, tolong, tolong, jambret, jambret. Pasar Sangkal Putung sih ya ramen ora patut. Sing dodolan ana kudodolan jambutok kata jambret didoli nang ene. Nyong kejambretan, nyong kejambretan, nyong ora dol jambret ora nyong jambretan, nyong kejambretan. Oh, rika jambretan ya. Oh, jak lagi dol jambret, ora nawang-nawang jambret pernah ayo semangat teman. Nyong kejambretan, nyong kejambretan, nyong ditulungi nyong kek kalung gilange nyong karo suwenge nyong digawa pong kae mriki kae ngarani anak kae. Rika satpam nang kene mbok, rika satpam mbok. Tolong kan diburukakan jambretnya kan tolong kaya ya Allah, Masya Allah. Ini ngumpul-ngumpulakan katakan dol karangan, dol sawah pambarang. Oleh tunggu gendang kalung karo anting-anting kuatih jambret kembung dan aku ditulungi pak lah, jangan aku ditulungi pak. Dan melayunya maring di miki jambretnya, melayunya maring di miki jok. Kemaring anak kaya katamso kaya cepetan buruk kaya kena. Ini kan sebagai petugas keamanan untuk bertanggung jawab kena tolong ya diburukakan kaya jambretnya kaya membungurung kato. Ya, tenang baru sokwati ya jok. Kena burunya nanyong. Jangan gue pecah, kan gue motor, kan gue pecah kalau gudul-gudul ini buru kepok. Wah iya ding, malah gue pecah ya wes. Tak gurunya nanya gue korobatnya nampak jauh korobanya asal bukti. Aduh lah kesel lah, ya Allah kesel banget yuk, aduh ngelak yuk, cunang nginum yuk. Kepriwe Kang, jambretnya sekena korong, ngeceklah korong jambretnya mau Kang. Aduh, tolong aku cunang nginum sih, tolong, aduh lah ngelak banget, aduh, Masya Allah limburu, kutil purakotan yang yuk, aduh. Masya Allah, aduh ya Allah, buru jambret si Cik lah sangat putung, utul prokotok. Tapi jambretnya keceklah porong Miki Kang, jambretnya keceklah porong. Cuman apa ini deset? Ya Allah, jangan lupa ini kok jangan, gawangannya, bagaimana enak harus dimur-sumur dan gawe. Ya. Masya Allah, kesel banget yang ini buru utul prokotok, Jok. Lah terus kepriwe barang-barangnya yang di Kang. Orang yang mau dari si teringgok na deset. Gue mau ceritanya kan tukang jambretnya melaju kemarin ke Tamso. Nanya tak buru kemarin ke Tamso. Yuk tak busuk bus nanya udul ke Tamso. Berbari jalan vilis nanya tak buru. Gue bongnya banter melaju kemana yuk. Kayaknya uli menduga kayak buca anak-anaknya randu kalasan. Kayak dibayangan seribu kayaknya yuk. Wih, sorosan cita sandiwara apa barang? Sorosan cita datang sandiwara. Bien, keceklap orang ke jambretnya. Ya mau disini sabar yuk. Orang mau jalan vilis nanya tak buru gue. Nah jalan vilis tak giyak nanyong tetep orang kena gue. Bongnya melaju kemarin konter handphone. Orang kesuwen nanyong konter HP-nya tak lebonin nanyong tak jag-jag orang karu-karuan. Ngantin gue jadi berdongkar nanyong. Tetep orang kecekel baik yuk. Malah garim pelaju mari pandra-garim pong. Tak buru baik. Betul gumilir yuk. Barang betul gumilir. Malah garim petanang kondongnya ini kajin. tak buru bae nang nyong, tak lebone kondongan ini kajim. Tak bus-bus bae nang nyong. Tapi dasarnya wong jananu kuat banget belum laju kok tetep ngeprat bae gara mlebu balik tratak don nang kali sabu. Ana mung barang kali teleponi. Lagi tak buru bae nang nyong yuk demi barang-barangnya kowe yuk dan demi gelang kandung karo emas e kowe tak buru nang nyong. Tapi jangan barang nang jero barang gawean kowe mikke. Mulane ditapani kok madang disit prasmanan. Ya tegel nolak ya dadi kok madang disit prasmanan. Dadi akhirnya ketiwasan. Ketua jambret mlebu maring bis, bis Satria jurusan Purwokerto. Masalah terus kepriwe? Dadi jambret ora kena. Ora mung disit barang wong mlebu maring bis Satria jurusan Purwokerto. Nyong langsung nututi kowe nang mburine persis numpak bis Guna Karya. Warang itu perapatan Tanjung Purwokerto bukan mandek. Yuk. Melayu ngeprat banter banget mari ngalaman Purwokerto. Tapi nanya tak buru bae orang urusan pokok urunan nanya tak buru bae. Udah kali ngane malah gari tukang jabretnya malah bubarin kantor polisi. Apa jenak banget nyong keliat ini tuh nyong jenak banget yakin. Tak buru bae nanya. Masuk bus mengenai dua kantor polisi. Setang ruangan kasat es krim. Ngantar melayu maring bakul es krim. Gue nangarin ngarep kantor polisi tak buru bae nanya. Udah kali ngane barang nangarep 21 nang bioskop. Tak pepet nang nyong wonge. Tak pepet bae nanya. Meh bar pernah yakin malingnya, meh bar pernah jambretan yang jauh kali anak penjajal melebu maring bioskop, melebu maring 21. Lah terus kepriwe kang. Lah, yang nyong tadi mandek orang tak buru maning. Lah ngapa kang, lah ngapa, walau tadi melor diburu. Lah wong nang filmnya berhadapan dengan cinta, nyos bola-bola itu yang ngomong karo pura kane tadi lah. Bebat dulu maning, denger nyong bola-bola itu dulu narane ini kola Saputra karo Dian Satu Wardoyo. Tadi orang sudah buru kur gara-gara film yang diputar nang bioskop kan harus tahu dendam Rika. Gelangnya nyong, kandungnya nyong, anting-antingnya nyong. Satpam leto. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.